بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد سمبولاً dari madhab dan mauqif ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan takdir. Demikian pula dalam permasalahan yang hubungannya tentang amalan-amalan hamba. Ma dallat alaihi nususul kitabi was sunnah adalah sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh nas-nas al-kitab wa sunnah. Sebab ahlus sunnah wal jama'ah yataqayyadunu bin nusus la yakhrujuna anha, iltizam dengan nusus syar'iyah min al-Quran wa sunanis sahihah. من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء بهو الله سبحانه وتعالى له yang menciptakan segala sesuatu من الأعيان ya apakah itu sifatnya أعيان benda-benda yang sifatnya konkret atau juga disebut dengan istilah jauhar, wal awsaf dan sifat-sifat ya, tentunya yang dimaksud di sini adalah sifat-sifat yang ada pada makhluk, al a'yan a'yan yang ada pada makhluk, bukan zatullah dan bukan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sifatullah adalah merupakan sifat azaliyah qa'imah billah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala bukan makhluk. Wal-af'ali wa ghairiha. Dan perbuatan-perbuatan makhluk itu pun diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah menciptakan mereka seluruhnya secara jumlah dan tafsil. Naam. Jumlatan wa tafsilan. وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات dan bahwa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu umum mencakup seluruh yang ada, seluruh apa yang terjadi. فَلَا يَقَعُ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا بِتِلْكَ الْمَشِيئَةِ maka tidaklah terjadi sesuatu apapun, apakah itu berupa a'yan ataukah awsaf atau af'al, tidak akan terjadi sesuatu itu kecuali dengan masyiahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menghendaki itu. Ya. Bahwa masyiah Allah itu sabiqah. Mendahului terjadinya sesuatu. Wa anna khalqahu subhanahu al-asya'a bimasyiatihi innama yakunu wifqan lima alimahu minha bi'ilmihi al-qadim. Dan bahwa penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu itu yang semuanya berdasarkan kehendak Allah, sesungguhnya itu semua sesuai dengan apa yang dimiliki oleh Allah berupa ilmunya yang azali, ilmunya yang qadim. La bidayatalah al-ilm al-masyi'ah. Walamma katabahu wa qaddarahu, walima katabahu wa qaddarahu fil lawhil mahfuz, dan juga sesuai dengan apa yang Allah telah tulis dan yang telah Allah takdirkan di dalam al-lawhul mahfuz. Wa anna lil ibadi qudratan wa iradatan taqa'u biha af'aluhum. Di samping itu pula, kita menetapkan ilmu Allah yang qadim, dan kitabatullah, Allah telah menulisnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua itu, dan Allah yang menghendaki semua itu. Di samping keyakinan kita itu pula, kita pula berkeyakinan bahwa hamba ini memiliki kudrah, memiliki kemampuan, memiliki kehendak, yang dengan kehendak itu taqawbiya af'aluhum, perbuatan-perbuatannya pun terjadi dengannya. Ya, seorang hamba jika akan berbuat, masyiahnya dulu mendahului dia, ya kan, berkehendak dulu, baru kemudian dia berbuat. Nah, وَأَنَّهُمْ الْفَاعِلُونَ حَقِيقَةً لِهَذِهِ الْأَفْعَالِ بِمَحْضِ اخْتِيَارِهِمْ. Dan bahwa sesungguhnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu secara hakikah, semata-mata dari pilihan mereka. Mereka sendiri yang memilih, mau baik, mau yang buruk. Nah, mau sholat, mau tidak, mau makan, mau tidak, mereka sendiri yang memilih. Nah, dia ingin makan, dia ingin berhenti makan karena kekenyangan, dia sendiri yang memilih. Setiap orang yang berakal mengerti tentang itu. Nah, dia ingin mogok makan, tidak ingin makan, dia sendiri yang memilih. Nah, wa annahum li hadza yastahiqquna 'alaiha al-jazaa', dan mereka dengan pilihan mereka itu, ya, tatkala mereka memilih salah satu dari dua jalan, jalan yang baik ataukah jalan yang buruk, maka mereka pun berhak untuk mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka amalkan. Imma bil madhi wal mazubah, apakah dengan pujian yang akan mereka dapatkan atau pahala disebabkan karena mereka taat kepada perintah Allah, wa imma bidzammi wal 'uqubah, atau jalan yang kedua yang mereka dapatkan adalah celaan dan siksaan, hukuman dari Allah. Wa anna nisbata hadhihi al-af'ali ila al-'ibadi fi'lan, dan penisbahan perbuatan-perbuatan ini kepada hamba-hambanya, ya, menisbahkan ini perbuatan hamba, la yunafi nisbataha ilallah ijadan wa khalqan. Tidaklah menafikan apa yang mereka perbuat itu dinisbahkan pada Allah, bahwa Allah yang mewujudkannya, Allah yang menciptakannya. Li'annahu huwal khaliq li jami'il asbabi allati waqa'at biha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh sebab-sebab yang terjadi, yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, pengaruhnya, hasilnya dari apa yang mereka kerjakan, itu semua telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, faqrah ini saya kira jelas insyaAllah untuk menjelaskan secara ringkas madhab ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan al-qadha wal-qadar. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذه الدرجة من القدر. Tingkatan ini dari takdir. Yukadzibu biha ammatul qadariyah. Telah didustakan oleh kebanyakan kelompok al-qadariyah. Ya, istilah al-qadariyah itu terkadang dinisbahkan pada dua kelompok yang saling bertentangan. Qadariyah mungkirul qadar dan qadariyah musbitul qadar. Qadariyah yang mengingkari takdir. Ya, dan itu yang disebutkan secara itlaq, disebutkan secara mutlak al-qadariyah, maksudnya adalah mereka yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang juga lawannya yang menetapkan takdir dan bahwa manusia itu majbur bil fi'il, mereka dipaksa untuk berbuat, kadang mereka pun disebut sebagai qadariyah. Naam. Tetapi mereka lebih dikenal dengan istilah al-jabriyah dari kata jabr, karena mereka berpendapat bahwa manusia ini majbur, apa yang mereka lakukan semuanya serba dipaksa, ya, semuanya serba dipaksa, telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba tidak punya ikhtiar sama sekali. Ya. Hamba tidak punya ikhtiar. Nah. Jadi dia baik dan dia buruk, itu semua dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Majbur mereka. Seperti buih yang diombang ambing oleh laut, lautan, ombak. Ya, atau seperti mayit di hadapan tukang mandinya, ya, dikerahkan ke sana kemari, dia ikut, tidak ada ikhtiar sama sekali. Nah, mereka itulah disebut dengan jabriyah. Nah, tingkatan takdir yang telah kita sebutkan tadi ini diingkari oleh mayoritas al-qadariyah. Alladzina sammahumun nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam telah menamai mereka majusa hadhil ummah, majusinya umat ini. Wa yaghlu fiha qaumun min ahli al-itsbat, dan bersikap ekstrim pula dalam permasalahan takdir sebagian kaum yang mereka menetapkan takdir. Hatta salabul abda qudratahu wa ikhtiyarah, sehingga mereka menafikan bahwa hamba itu memiliki kudrah, memiliki pilihan, kekuatan. mereka hilangkan. Hamba itu semuanya serba dipaksa. Wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamihi hukmaha wa masalihaha. Ya. Lalu mereka mengeluarkan dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya. Di sini kok hukmaha, seperti yang lebih dekat hikamaha. Hah? Yang lain ada enggak? Yang pakai harokat. Hah? Hukmaha. Kok sepertinya yang lebih enak hikamaha wa masalihaha. Ya, mereka keluarkan dari perbuatan Allah dan hukum-hukumnya itu hikmah-hikmahnya dan maslahat-maslahatnya. Nah. Ya. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala. Wa dhalla fil qadari ta'ifatan kama taqaddam. Telah sesat dalam permasalahan takdir dua kelompok. Sebagaimana yang telah terdahulu. At-ta'ifatul ula. Kelompok yang pertama. Al-Qadariyatu. Adalah kelompok Al-Qadariyah. Nufatul Qadar. Yang mereka adalah kelompok yang menafikan takdir. Alladzina hum majusu hadhil ummah. Yang mereka dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam majusinya umat ini. Kama warada dzalika fi ba'dil ahadits marfu'an wa mauqufan. Sebagaimana yang telah terdapat di dalam sebagian hadis. Ada yang secara marfu dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pula yang mauquf dari perkataan para sahabat. Naam. Berkata pentahqiq kitab ini di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qadariyatu majusu hadhihi al-ummah in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Jika mereka sakit, jangan kalian jenguk mereka. Dan jika mereka mati, jangan kalian saksikan jenazahnya. Kata beliau, di dalam sanad riwayat ini ada perawi yang bernama Zakaria bin Mansur. Al-Haytami mengatakan dalam Majma'uz Zawaid, dithiqahkan oleh Ahmad bin Saleh dan selainnya, namun dilemahkan oleh sekelompok para ulama. Hadis ini disebutkan oleh Lalakai dalam Syarah Usul I'tiqad dengan sanad yang seluruhnya ya lemah, dilemahkan oleh muhakkiknya. Ibnu Abil Iz mengatakan dalam Syarah Tahawiyah, setiap hadis-hadis tentang permasalahan takdir yang marfu' yang sampai kepada Nabi lemah, yang sahih adalah mauquf saja, yakni dari perkataan para sahabat. Akan tetapi Al-Albani rahimahullah menghasankan yang marfu' ya berdasarkan jalan-jalannya, adanya riwayat-riwayat, berbagai riwayat dari berbagai jalan, sehingga beliau sampai pada kesimpulan riwayat yang marfu adalah hasan. Nah, wallahu a'lamu bissawab, dan ini tentunya butuh pengumpulan jalan-jalan dari riwayat ini agar kemudian jelas bagi kita apakah sanad yang diriwayatkan secara marfu ini betul-betul bisa dijadikan sebagai hujjah atau tidak. Wallahu a'lamu bissawab. Wa ha'ula'i dhallu bitafliti wa inkadil qadar. Mereka ini, kelompok yang pertama ini, mereka sesat karena tafrit. Ya. Jafa. Terlalu apa? Karena masih sulit menerjemahkan kata tafrit ini, apa itu? Lawan dari ekstrim. Kira-kira apa tepatnya? Hah? Kalau seorang dikatakan mufarrid, ya, ana wajibkan atas antum kerjakan ini. Tapi dia tidak mengerjakan, dia melalaikan, santai gitu. Itu namanya mufarrid. Apa itu? Hah? Menyepelekan gitu ya. Ya. Ya, ini menyepelekan dalil-dalil tentang takdir. Itu maksudnya. Naam, labas. Sehingga mereka mengingkari takdir. Melalaikan nas-nas yang jelas min al-kitab wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cukup dengan satu ayat Allah subhanahu wa ta'ala saja, inna kulla syain khalaqnau biqadar, sudah cukup itu untuk dijadikan sebagai dalil itsbatul qadar. Tidak boleh seseorang mengingkari. Ya, kalau cukup dengan satu ayat itu saja. Wa illa, demikian banyak riwayat-riwayat di dalam ayat-ayat Allah, di dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menyebutkan tentang itsbatul qadar, hadis Jibril dan yang lainnya. Naam. Maka orang yang mengingkari takdir ini adalah kafir. Ya. Wa za'amu annahu la yumkinul jam'u baina ma huwa thabitun bid-darurah min ikhtiyaril 'abd fi fi'lihi wa mas'uliyatihi anhu. Dan mereka menyangka bahwa tidak mungkin digabungkan antara apa yang telah ditetapkan secara pasti dari pilihan seorang hamba, kehendak seorang hamba untuk memilih pilihannya, perbuatannya, ya, dan tanggung jawab dia terhadapnya. Hamba kalau berbuat kan bertanggung jawab dia. Wa baina ma dallat alaihi nusus min umumi khalqihi ta'ala wa masyiatihi, tidak bisa digabungkan dengan apa yang telah ditunjukkan oleh nas-nas tentang keumuman makhluk Allah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kata mereka ini enggak bisa digabung. Enggak bisa dikompromikan. Li'anna dhalikal umuma fi za'mihim. Karena keumuman tersebut, ya, kalau kata mereka kita menyikapi nas-nas tentang takdir itu secara umum, Allah menciptakan segala sesuatu termasuk perbuatan hamba, kita sikapin secara umum, menurut persangkaan mereka, ibtalun limas'uliyatil 'abd an fi'li, ini berarti membatalkan tanggung jawab seorang hamba tentang perbuatannya sendiri. Allah telah mentakdirkan kok, kan begitu. Allah sudah menakdirkan si fulan kafir, si fulan mukmin. Lalu apa faedahnya tanggung jawab itu? Nah, itu permainan akal yang ada pada mereka. Nah. Ya. Jadi pikiran mereka, hamba ini kan nanti akan bertanggung jawab dengan apa yang dia amalkan. Apakah dia beramal yang baik atau amal yang buruk? Nah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia, maka Allah menyiksa hamba tersebut memang betul-betul berdasarkan perbuatan dia, berdasarkan pilihan dia. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan itu, berarti apakah adil, kata mereka? Allah telah menakdirkan dia kafir lalu Allah menyiksa. Si fulan ditakdirkan mukmin lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Ini bukan keadilan, kata mereka. Zalim. Sedangkan Allah itu dijauhkan dari sifat az-zulm. Nah, akhirnya mereka ya ingin menafikan sifat az-zulm dari Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mentaat dari sisi apa? Sifat ilmu bagi Allah, bahwa ilmu Allah itu tidak luas, ilmu Allah itu qasir. Allah tidak tahu apa yang terjadi kecuali setelah kejadian itu terjadi. Nah, ingin menghindari sesuatu ternyata jatuh ke dalam yang lebih parah daripada itu. Kenapa? Karena tidak mengkompromikan nas-nas yang ada. Kata mereka, kalau bersikap umum terhadap dalil-dalil tersebut berarti membatalkan tanggung jawab seorang hamba tentang perbuatannya. Wahadmun litakalif, dan membatalkan beban-beban yang diberikan pada hamba. Farajjahu janibal amri wan nahi. Ya. Maka mereka pun merojihkan sisi perintah dan larangan. Ya. Allah memerintah, Allah melarang. Ya, maka tinggal hamba untuk memilih. Kalian mau mengerjakan perintah, meninggalkan larangan atau tidak. Kan? Nah, ini yang mereka perhatikan. Ya. Wa khassasun nususad dallata ala umumil khalq wal masyi'ah bima ada af'al al ibadi. Lalu mereka mengkhususkan nas-nas yang menunjukkan tentang keumuman penciptaan itu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala terkecuali perbuatan-perbuatan hamba. Jadi semuanya dikehendaki oleh Allah kecuali perbuatan-perbuatan hamba. Itu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pun yang dimaksudkan adalah para mukallafun. Ya, dari kalangan jin dan manusia, adapun hewan tetap ditakdirkan oleh Allah menurut mereka. Tapi khusus yang mukallafun ini, dari kalangan jin dan manusia, perbuatan-perbuatan mereka ya ini keluar dari masyiatullah. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya hak masyiat sedikit pun. Tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada seorang hamba. Nah. Ya. Apakah dia konsentrasi di dalam belajar atau tidur di dalam majelis? Naam. Wahai orang-orang yang mengantuk. Hah? Man ashabun nu'as? Hah? Zonantuka ya Hudzaifah. Tanasan. Naam. Hakadha. Wa athbatu anna al-'abd khaliqun li fi'lihi bi qudratihi wa iradatihi. Dan mereka menetapkan bahwa hamba inilah menciptakan perbuatannya. Ya. Nah, hamba itulah yang menciptakan perbuatannya. Dengan kudrahnya dan iradahnya. Fa'athbatu khaliqaini ghairallah. Akhirnya apa? Mereka menetapkan ada dua pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. ada pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, ada pula pencipta selain Allah yaitu yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Allah tidak punya sangkut pautnya dengan hamba itu, tapi manusia itu sendiri yang menciptakan perbuatannya baik atau buruk. Nah, walihada summu majusa hadhil ummah. Oleh karena itu mereka pun dinamakan majusinya umat ini. Li'annal majusa, karena kaum majusi yaz'amuna anna syaitana yakhluqu syarra wal asya'al mu'dhiyah. Ya, karena majus itu mereka beranggapan bahwa syaitan itu menciptakan kejahatan dan sesuatu yang suka mengganggu. Ya. Maka majusi menetapkan dua pencipta. Pencipta kebaikan, yaitu apa ya ikhwan? Cahaya. Itu yang menciptakan kebaikan. Dan pencipta kejahatan, yaitu apa? Zulm. Kegelapan. Ya. Namun mereka tetap meyakini bahwa pencipta kebaikan itu lebih kuat. Makanya mereka menyembah menyembah api. Nah, apa namanya penyembah api? Apa? Ada istilahnya. Apa? Zoroaster. Apa itu artinya? Naam. Majus. Faja'aluhu khaliqan ma'allah. Maka mereka pun menjadikannya pencipta bersama dengan Allah. Fakadzalika haula, maka sama dengan pendapat Al-Qadariyah ini. Ja'alul ibadah khaliqina ma'allah. Mereka menjadikan hamba ini pencipta-pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih parah, iya kan? Karena apa? Setiap hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi berapapun jumlah hamba ini, ya, maka sejumlah itulah para pencipta selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Ini Al-Qadariyah. Ya, dan ekstrim di dalam menafikan takdir. Dan jangan dikira bahwa keyakinan seperti ini sudah tidak ada lagi. Muncul berbagai macam qadariyah-qadariyah jenis-jenis yang baru, bibit-bibit. Afrahuhum. Bibit-bibit mereka, benih-benih mereka bermunculan dengan berbagai macam model dan gaya baru. Ya. Mu'tazilah modern, Hizbut Tahrir juga termasuk yang berkeyakinan dengan keyakinan ini. Nah, dan itu mereka sebutkan dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab Nizamul Islam. Nah, tapi dengan gaya bahasa talbis, ya, dan mengaburkan al-haq. Nas'alullah as-salama. Wattaifatu tsaniyah. Naam. Dan kelompok yang kedua. Yuqalu laha al-Jabriyah. Dinamakan kelompok Jabriyah. Wa haula'i ghalau fi itsbatil qadar. Mereka ini ekstrim dalam hal menetapkan takdir. hatta angkaru ayyakuna lil 'abdi fi'lun haqiqatan. Sampai kepada tingkat mereka mengingkari hamba itu mempunyai perbuatan secara hakiki. Bal huwa fi za'mihim la hurriyata lah. Bahkan menurut anggapan mereka, hamba itu tidak punya kebebasan di dalam berbuat. Wala ikhtiyara wala fi'l. Tidak ada pilihan, tidak ada perbuatan. Karishati fi mahabbir riyah. Seperti bulu yang diterbangkan angin. Kemana arah angin itu? Ya, kesitulah dia. Nah, dia ikut saja, ikut arus. Wa innama tusnadul af'alu ilaihi majazan. Akan tetapi terkadang disandarkan kepadanya perbuatan, tapi ala sabilil majaz saja. Majaznya majaz mursal. Ya. Disandarkan kepadanya majaz, tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan. Dia tidak berbuat sama sekali. Seperti wayang mereka itu. Ya. Tergantung apanya? Dalangnya gitu. Mau ninju, tinju, mau diluruskan tangannya, diluruskan. Diangkat ke atas, dibalik. Ya, itulah manusia itu seperti wayang yang digerakkan oleh dalang, tidak punya pilihan sama sekali. Nah, ya. Nah, itulah gerakan-gerakan kita ya seperti itu kata mereka. Nah, tidak punya kudrah, tidak punya irada, tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan. Fayuqal, maka dia dikatakan sholat si fulan sholat, wa soma si fulan puasa, wa qatala si fulan membunuh, wa saraka si fulan mencuri. Sebagaimana kama yuqal, sama seperti kita mengatakan tola'ati syamsu, telah terbit matahari, wajaratir rihu, dan telah terbang angin, ya, wa nazalal mataru, hujan pun telah turun. Nah, itulah manusia. Ya. Kenapa dia sholat? Karena dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Ya. Kenapa si fulan tidak sholat? Ya, karena itulah dia dipaksa untuk tidak sholat. Kenapa si fulan sesat? Ya, dipaksa oleh Allah untuk sesat. Subhanallah. Ha? Raddul bid'ah bil bid'ah. Naam. Ya. Membantah bid'ah dengan bid'ah. Salatun la yu'tamanun. Tiga golongan yang tidak bisa dipercaya. As-sufi, wal-qasas. Tahu qasas? Tukang cerita. Wal-mubtadi' yaruddu alal mubtadi'. Ahlul bid'ah membantah ahlul bid'ah yang lain. Jangan dipercaya. Nah, ya, kita tidak bisa merasa aman darinya. Fatahamu rabbahum bidzulm wa taklifil ibad bima la qudrata lahum alaih. Maka mereka pun menuduh Rabb mereka dengan kezaliman, dengan pemberian beban kepada hamba dengan apa yang mereka tidak mampu untuk mengerjakannya. Wa mujazatuhum ala ma laysa min fi'lihim, dan membalas mereka terhadap apa, ya, yang bukan dari perbuatan hamba itu. Nah, manusia kan dipaksa kafir, menjadi kafir karena dipaksa oleh Allah untuk jadi kafir. Lah kenapa disiksa? Allah itu zalim kata mereka. Nah, na'udzubillah thumma na'udzubillah. Wa tahamuhu bil 'abth fi taklifil 'ibad. Lalu mereka menuduh sia-sia saja dalam hal memberikan beban kepada hamba. Wa abtalul hikmata minal amri wan nahi ala sa'a ma yahkumun. Lalu mereka membatalkan hikmah dari perintah dan larangan itu. Sungguh jelek apa yang telah menjadi keputusan mereka. Nah, dan tentunya ini disebabkan karena mereka tidak memahami pembagian dari dua iradah tersebut. Tidak memahami nas-nas syariah dengan benar. Ya, sesat mereka karena tidak mampunya mereka untuk membedakan mana iradah syariah dan mana iradah kauniyah al-qadariyah. Nah, dari satu sisi mereka menganggap semua iradah adalah iradah kauniyah. Nah, ya, dari sisi yang lain juga sebagian mereka menganggap iradah syariah ini, sebagian kelompok dari Jabriyah itu menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi, ya, nah, itu adalah baik apapun yang terjadi. Nah, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Sehingga seseorang itu menjadi kafir, itu baik menurut Allah. Nah, sehingga nanti dia pun akan dibalas tentang kebaikannya. Nah, ini lebih ekstrim lagi kelompok ini. Ya, salah satu firqah dari Jabriyah. Nah, karena mereka menganggap bahwa semua yang ditakdirkan itu syar'i. Nah, semua yang ditakdirkan itu telah dia adalah sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang berpendapat, ini sebagian kelompok dari Asy'ariyah pula. Ya. Karena Asy'ariyah ini memiliki pemikiran nau' minal Jabriyah. Nah, punya pikiran Jabriyah. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu. Dan apa yang telah menjadi takdir Allah, Allah cinta itu. Allah cinta si fulan itu mukmin, Allah cinta si fulan itu kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga cinta mukmin itu dimasukkan ke dalam surga, kafir itu dimasukkan ke dalam neraka. Ya, cinta, tapi dimasukkan ke dalam neraka. Hah? Innallaha la yarda. Hah? Wa la yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha, Allah tidak senang. Kok mereka mengatakan senang? Nah, kalau kemudian kita memahami dengan baik antara dua iradah, kauniyah dan syar'iyah, memahami maratibul qadar dan tidak bertentangan antara masyiatullah Subhanahu wa taala, bahwa seorang hamba diberikan kudrah, diberikan ikhtiar, maka seorang insyaallah taala akan selamat dan memahami nas-nas tersebut dengan benar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna insyaallah.